Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak dan ibu jamaah sekalian yang berbahagia, rahimakumullah. Kita sebutkan bahwa sahabat yang mulia Abdullah bin Ummi Maktum mengajarkan kepada kita pentingnya uluwul himmah, pentingnya seseorang itu memiliki semangat, kemauan yang tinggi, khususnya dalam mencari kebaikan, khususnya juga terkhusus lagi dalam mendalami syariat dalam agama kita. Dan kita bisa lihat dalam kehidupan beliau, ketika dalam kondisi buta itu, beliau radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan, untuk mempelajari apa yang telah Allah ajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tentu ini menjadi pelajaran berharga bagi kita. Dalam kondisi yang seperti itu pun, ya, beliau tetap bersemangat, ya, tetap memiliki kemauan yang tinggi untuk belajar Islam. Ya. Walaupun pada perjalanan itu ada rintangan, karena beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak ditemui oleh Rasulullah dengan sambutan yang menyenangkan hati. Justru sebaliknya, Rasulullah bermuka masam, tidak mau mengajarkan kepada beliau, karena Rasulullah SAW sedang sibuk, begitu dalam tanda petik, dan mengharap petunjuk atau hidayah dari pembesar-pembesar Quraisy agar mereka masuk Islam. Ya. Dengan niatan yang baik yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun beliau merasa tidak mendapatkan perhatian dari Rasulullah, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada beliau radhiyallahu taala an dengan menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 16 ayat awal di surat Abasa itu. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Maka sejak itu, dikala Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejak itu Rasulullah menghormati dan memuliakan Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, ketika beliau datang, Rasulullah menyambutnya dengan senang hati, Rasulullah menyambutnya dengan sambutan yang hangat, dan sampai Rasulullah juga berujar, ya, selamat datang wahai hamba Allah yang dengannya Allah menurunkan teguran kepadaku dari atas langit yang ketujuh. Ya. Dan itu adalah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Ummi Maktum, karena ayat-ayat yang ada itu dari 16 ayat awal di surat Abasa itu akan dibaca hingga hari kiamat. Ya, setiap orang membaca itu akan ingat dengan kisah ini, akan ingat dengan bagaimana semangat dan tekad yang tinggi yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum dengan segala kekurangan fisik yang beliau miliki ya untuk belajar Islam ini, namun dengan demikian, walaupun dengan demikian beliau tetap bersemangat dan Allah membela beliau radhiyallahu taala an. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, setelah itu dan kita berbicara masih dalam periode Makkah. Ya, dikala para sahabat radhiyallahu taala anhum berada di Mekah dan mereka mendapatkan tekanan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan beberapa sahabat, tentu setelah hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah ke Habasyah dua kali. Lalu kemudian Allah izinkan untuk kaum muslimin hijrah ke kota Madinah. Dan seruan itu disambut oleh Abdullah bin Ummi Maktum, dan beliau termasuk salah satu di antara sahabat yang berangkat terlebih dahulu ke kota Madinah. Beliau berangkat diutus juga oleh Rasulullah SAW bersama sahabat Mus'ab bin Umair untuk terlebih dahulu berangkat ke kota Madinah. Kalau kita melihat lembaran sejarah dalam Islam, adanya Bai'ah Aqabah yang pertama dan adanya Bai'ah Aqabah yang kedua yang pernah kita sebutkan dahulu, itu berkat jasa dua sahabat yang mulia ini, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair, yang mereka berangkat ke kota Madinah dan mereka yang memulai mengajak dan berdakwah ya kepada penduduk Madinah untuk kemudian mereka masuk Islam. Maka tahun ke-10 setelah kenabian, atau 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, itu terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama. Tahun berikutnya terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua, yang semuanya ya berasal dari kota Madinah. Mereka masuk Islam ya atas ajakan yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhuma, yang diajarkan ya maka di sini disebutkan wa ma in balagha Abdullah ibni Ummi Maktumin Yathriba hatta tafiqa huwa wa sahibuhu Mus'ab ya Mus'ab ibn Umairin ikhtarifani ila nasi wa yuqri'anihimul Qur'an wa yufaqqihanihim fi dinillah. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum sampai di kota Yathrib pada waktu itu bersama dengan Mus'ab bin Umair, maka kemudian mereka berpisah, berpencar begitu untuk datang kepada penduduk-penduduk Madinah, membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an dan mengajarkan ya bagian dari syariat agama ini, memahamkan kepada mereka agama yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari mereka berdua ini tadi kita sebutkan, banyak dari kalangan Ahlu Yathrib yang kemudian masuk Islam, baik dari kabilah Khazraj ataupun kabilah Aus, yang mereka menyambut seruan Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Tentu dalam perjalanan ini tidak semudah atau semulus yang kita bayangkan. Penolakan demi penolakan juga terjadi ya, dari kabilah-kabilah yang ada di kota Madinah itu, termasuk juga dari orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah pada waktu itu ya. Dan ini juga menunjukkan sekali lagi semangatnya Abdullah bin Ummi Maktum, dengan keterbatasan yang beliau miliki, beliau tetap berusaha sebisa mungkin untuk membela Islam ini dengan mengajarkan dan menyampaikan itu kepada orang lain. Maka ketika beliau ya datang kepada Rasulullah SAW dan meminta diajarkan apa yang telah Allah ajarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, maka semenjak itu beliau bersemangat untuk kemudian mempelajari Al-Quran, menghafalkannya. setelah beliau miliki, mempelajari dan menghafalkan, ketika beliau diutus oleh Rasulullah ke kota Madinah, maka beliau juga mengajarkan itu ya kepada penduduk Madinah, dan akhirnya disambut, dan itu menjadi cikal bakal ya tempat ya hijrahnya Rasulullah SAW, karena sudah dipersiapkan sebelumnya orang-orang yang ada di kota Madinah itu dengan mereka masuk ya berbondong-bondong ke dalam agama Islam. Ya, ketika sudah siap itu banyak yang masuk Islam, banyak yang berbaiat kepada Rasulullah SAW, maka kemudian baru Rasulullah berangkat hijrah ke kota Madinah. Jemaah sekalian yang berbahagia rahimakumullah, walamma qadima ar-rasul alaihi salatu wassalamu ila al-madinati ittakhadha Abdullah ibn Ummi Maktumin wa Bilal ibn Rabah muadzinain lil muslimina yasda'ani bi kalimati tauhid kulla yawmin khamsa marrat wa yad'uan an-nasa ila khairil amal wa yakhudhanihim 'alal falah. Ketika Rasulullah SAW sesampainya beliau di kota Madinah, lalu kemudian beliau menunjuk Abdullah bin Ummi Maktum dan Bilal ibnu Rabah menjadi muadzin, ya dua muadzinnya kaum muslimin yang menyerukan kalimat-kalimat tauhid. Ya, syahadu an la ilaha illallah. Ya, juga kandungan syahadat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dikumandangkan 5 kali dalam sehari. Mereka mengajak manusia untuk melaksanakan amalan yang terbaik, yaitu bermunajat, ya salat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wayuhadzanihim 'alal falah, dan menyeru mereka juga untuk menuju kepada kemenangan. Ya. Dan ini juga menjadi dalam biografi Abdullah bin Ummi Maktum ini yang juga masyhur, bahwa Rasulullah SAW memiliki dua muadzin. Ya. Kalau tidak ada Bilal, ya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, tentu jamaah sekalian bahagia rahimakumullah, ya berkaitan dengan biografi beliau ini, ya, sebagian ulama juga beristimbat, ya bolehnya mengangkat seorang muadzin walaupun dia buta, yang penting dikasih tahu waktunya, ya, kan gitu. Berdasarkan dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ummi Maktum ini. Dan tentu insya Allah juga kita akan sebutkan siapakah Bilal, dan kita semua sudah tahu. Ya, dan tentu Bilal ini bukan orang Arab. Bukan begitu? Dari Habasyah kan beliau ya. Ya, dia bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Bahkan sebelumnya Bilal bin Rabah adalah seorang budak. Nantilah ceritanya Bilal nanti, biar nanti enggak seru kalau saya tanya sekarang. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dan ini adalah satu keutamaan. Karena apa? Orang yang mengumandangkan azan itu menyeru kepada manusia, kepada umat manusia untuk ya melaksanakan satu ibadah yang mulia, yaitu mendirikan sholat. Oleh karena itu, kalau kita melihat tentang keutamaan orang yang azan, ya Rasulullah SAW pernah ya bersabda, al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahwa orang-orang yang azan itu, para muadzin itu pada hari kiamat, mereka adalah orang-orang yang lehernya panjang. Mas serem ya. Bukan begitu bahaya. Terus kayak jerapah, enggak juga ya. Maksudnya apa? Karena ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan disyarah oleh Imam An-Nawawi. Maksudnya memiliki leher-leher yang panjang itu adalah Imam Nawawi mengatakan kathratu ma yarawnahu minas thawab. Maksudnya adalah karena saking banyaknya dia melihat kebaikan yang dia miliki. Ya. Bahkan juga salah seorang ulama, ya, Ibnul A'rabi juga mengatakan, dimaksudkan dengan orang yang panjang lehernya itu adalah aktsarun nasi amalan, karena dia paling orang yang paling banyak amalnya. Kenapa tidak jamaah sekalian? Insyaallah habis ini kita akan berebut untuk kita azan insyaallah ya. Saya lama juga enggak azan ini, Pak. Suaranya udah enggak jelas kayaknya ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda juga dalam riwayat Imam Bukhari. Ayatnya agak panjang, tapi dalam penggalan hadis itu Rasulullah mengatakan, "Fa innahu la yasma'u mada sauti al-muadzin." Ya. Jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Ya, bahwa orang yang mengumandangkan azan dan suaranya itu tidaklah dia didengar kepada jin, kepada manusia, kepada siapapun makhluk yang ada di muka bumi, kecuali mereka semua nanti pada hari kiamat akan memberikan persaksian. Makanya semakin kenceng semakin banyak dengar kan. Tapi masalahnya sudah dengar azan tidur lagi, itu yang jadi masalah. Enggak ke masjid gitu kan. Ah, azan malah kadang-kadang protes. Mosok sih sudah masuk azan gitu. Baru ini belum ngapa-ngapain. Jadi malah naudzubillah diajak kebaikan malah protes. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, dan itulah yang dilakukan oleh Abdul bin Ummi Maktum. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW dalam, kalau tidak salah, riwayat Imam Tirmidzi, derajatnya sahih, disahkan oleh Syalbani, barang siapa yang azan selama 12 tahun tidak pernah putus, tapi ya kuliah enggak pokoknya 12 tahun dia menjadi muadzin 5 waktu, tapi ya 5 waktu selama 12 tahun ya, tentu maknanya enggak serem ya. Jadi barang siapa yang dia menjadi muadzin itsnatai asyara sanatan, ya 12 tahun, maka setiap kalimat yang dia ucapkan itu akan diberikan ganjaran 60 kali lipat. Kalau dia iqamah maka separuhnya 30. Dan dalam istilah agama kita azan dan iqamah itu sama sebetulnya. Karena Rasulullah mengatakan ya baina adzanaini shalah. Antara dua azan ada salat, yaitu ada waktu untuk berdoa. Artinya iqamah itu dalam istilah hadis juga disebutkan oleh Rasulullah dengan kata azan. Artinya apa? Orang yang azan dapatkan keutamaan, orang yang iqamah juga dapatkan keutamaan. Apakah disyaratkan oleh orang yang azan itu harus qomat? Ambuh, enggak ngerti ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Bilal bin Rabah dan Abdullah bin Ummi Maktum ini. Fakana Bilalun yu'adzin. Bilal itu kadang-kadang dia azan. Wa ibnu Ummi Maktumin yuqimus shalah. Kadang Bilal yang azan, kadang yang qomat Abdullah bin Ummi Maktum. Wa rubbama adzana ibnu Maktum wa aqamal Bilal. Dan satu ketika juga yang azan itu Abdullah bin Ummi Maktum, yang azan yang qomat Bilal. Ya. Tapi kalau kita mau borong juga boleh. Diborong semua, mudah-mudahan pahalanya tambah banyak. Cuma azan itu juga, Pak, karena pahalanya besar, godaannya juga besar. Bisa muncul dalam hari kita nih lo suara gua, gitu kan. Gua lawa apa gua apa enggak tahu. Kan berat sekali memang. Pas azan gitu di sini ada riak, wah suara saya didengar sampai mana-mana. Apalagi saya masih bujang kan gitu. Siapa tahu orang-orang tua terketuk hatinya. Apa maksudnya itu kan? Kan sangat mungkin dunia itu masuk dalam kebaikan ketika seseorang itu azan. Tapi enggak apa-apa. Jangan mengiyutkan lagi. Yang penting ikhlas dan azan. Insyaallah mic saya pegang terus ini. Enggak tahu yang di situ gitu. Jamaah sekalian yang bahagia rahimakumullah, ini ada satu kemuliaan yang Allah berikan yang kepada Abdullah bin Ummi Maktum dan dua-duanya ya, dan Bilal bin Rabah. Ya. Menjadi kemuliaan ya, yang itu ditunjuk langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ya li Bilalin wa ibni Ummi Maktum sya'nun akhar fi Ramadan. Ya, di bulan Ramadan juga keduanya punya aturan tersendiri. Ketika menjadi muadzin dan menjadi imam, menjadi muadzin dan menjadi yang qomat begitu ya. Faqad kana al-muslimuna fil madinati yatasahharuna ala adhani ahadihima wa yumsikuna inda adhanil akhar. Kana Bilalun yu'adhdhinu bilailin wa yuqidun nasa wa kana ibnu Ummi Maktumin yatawakha al-fajra fala yukhti'uhu. Ya. Lebih sering ya, kadang-kadang memang Bilal itu yang azan pertama dan azan untuk membangunkan orang. Satu jam sebelum azan subuh gitu ya. Azan pertama, azan awal. Ya, dan begitu juga sebaliknya. Ya. Tapi lebih sering Bilal itu yang menjadi muadzin yang pertama, artinya azan awal, satu jam sebelum azan subuh. Ya, untuk membangunkan orang agar mereka bangun kemudian sahur. Dan Abdullah bin Ummi Maktum, dia atau beliau yang azan di waktu subuh, artinya di azan yang kedua ya. Sehingga orang tidak salah, diberi paten gitu ya. Jadi ketika dengar suaranya Bilal, oh ini masih ada waktu sahur. Begitu dengar suaranya Abdullah bin Ummi Maktum, berarti ini azan subuh ya, tidak boleh sahur ya. Tapi jangan tanya sama saya, dulu adanya pakai mikrofon merek apa, tidak tahu juga pakai mikrofon apa enggak ya. Yang jelas kayaknya belum pakai ya. Ya, tapi karena Madinah itu kan kecil, seluas Masjid Nabawi hari ini ya, dan tidak banyak listrik. Kalau ingat enggak waktu masih belum ada listrik dulu? Antum gak ingat, masih belum lahir. Ini yang kasepuan ya. Dulu belum ada listrik kan orang sunyi. Kalau kita mati listrik aja kan, listrik ini mati kan terasa sunyi kan. Ya begitulah di zaman itu, bisa dibayangkan. Jadi kalau gak ada listrik ini kan semuanya jadi senyap ya. Tidur juga jadi nyenyak gitu, lelap. Adzan, begitu dengar adzan pun tetap akan dengar karena terasa senyap ya. Berbeda ketika mulai ada listrik dan lain sebagainya. Ya, dengan mikrofon ini akan membantu membangunkan orang untuk ya sholat, untuk sahur dan sebagainya. Jamaah sekalian bahagia rahimakumullah. Waqad balagha min ikramin nabiyyi alaihi salatu wassalam li ibni Ummi Maktumin an istakhlafahu 'ala al-madinati 'inda ghiyabihi 'anha bid'a ashrata marratan kanat ihdaha yawma ghadaraha li fathhi Makkah. Satu kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Kita sudah berapa kemuliaan yang kita sebutkan? Yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum tadi? Berapa? Ya, dikira-kira aja. 10 atau 11 tadi? Ya, beliau memiliki ulul himmah, ditunjuk menjadi muadzinnya Rasulullah, menjadi duta besar pertama bersama Mus'ab bin Umair datang ke Madinah. Madinah Mekah itu waktu negara yang berbeda. Ya, dikirim ke sana dengan kondisi yang seperti itu. Ya. Kemudian di samping lagi beliau diangkat menjadi muadzin, juga menjadi yang qomat ya gitu ya. Di samping itu pula kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Maktum, beliau lebih dari 13 kali atau yang mengatakan 15 kali menjadi wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Madinah untuk melakukan perang ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke Uhud, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perang keluar untuk menaklukkan kota Mekah, dan itu jauh jarak yang paling ya. Ya, maka kota Madinah itu diserahkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum sebagai wakil pemimpin ya, wakil pemimpin ya, wakil presiden, wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah tidak di kota Madinah. Ini luar biasa. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan Madinah itu kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala an. Termasuk juga banyak berkaitan dengan hal ini, keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum, juga semangat tadi, ulul himmah yang beliau miliki. Semangat beliau itu tidak hanya sekedar datang kepada Rasulullah untuk belajar Islam, tetapi juga semangat beliau untuk menghadiri sholat berjamaah. Dan ini cukup, hadisnya banyak, ada dalam riwayat Imam Bukhari juga, ada dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dengan derajat yang sahih juga. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini buta, ya, dari rumahku ketika akan ke masjid banyak halangan dan rintangan, tidak ada yang menuntunku untuk berangkat ke masjid, ya, tapi saya berkeinginan untuk berangkat ke masjid, ya, ada rintangan, kadang-kadang juga ada binatang buas dan lain sebagainya. Apakah ada keringanan bagi saya untuk tidak ke masjid, untuk tidak sholat berjamaah? Maka Rasulullah bertanya, hal sami'tan nida, kamu dengar suara azan enggak? Ya, dengar wahai Rasulullah. Ya, fala rukhsata 'alaik. Maka ya tidak ada, la ajidu laka rukhsah, kata Rasulullah. Ya, saya tidak mendapati keringanan buatmu. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan fa ajib. Ya, maka serulah atau sambutlah seruan adzan itu. Ya, maka sejak saat itu sampai ya akhir hayat beliau, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali ada udzur syar'i yang lain. Ya. Tentu ini juga malu juga bagi kita, ya, ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang indah, ya, diberikan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sensor yang luar biasa ini, ya. Tentu juga akan menguatkan kita, memberikan kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kata untuk malas tidak ke masjid. Artinya Abdullah bin Maktum saja yang buta itu ke masjid, ya. Dan justru ketika ada kekurangan gitu semakin bersemangat, ya. Kalau pas sempurna, karena nikmat itu kadang melenakan. Oh ya. Betul tidak? Ya, melenakan. Tapi insya Allah tidak, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga ya sholat-sholat jamaah kita di masjid-masjid yang kita cintai, ya. Amin ya rabbal alamin. Tentu dengan pahala yang ya segudang pahala berkaitan dengan sholat berjamaah itu. Tapi hadis ini tentu bukan sekedar ya kebetulan saja hadis itu ada, tetapi ini juga memberikan pelajaran yang berharga kepada kita sebagai kaum muslimin. Ya. Apapun alasannya, apapun udzur kita, tidak ada udzur yang lebih berat daripada udzur yang dimiliki oleh Abdullah bin Ummi Maktum tentunya. Ya, karena dia harus berangkat, tidak ada yang nemeni. Mungkin nabrak batu, mungkin nabrak apa, mungkin dan lain sebagainya, ya. Maka ini juga subhanallah, ya, dan itulah hakikat dari kuatnya keimanan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jemaah sekalian berbahagia rahimakumullah, dengan kemuliaan itu tadi, semangat beliau untuk belajar Islam, semangat beliau dalam menjaga kewajiban sholat berjamaah di masjid, ya, ini menjadi perhatian khusus ya dari Rasulullah SAW. Maka beliau ini layak untuk menggantikan Rasulullah dikala Rasulullah sedang tidak di kota Madinah. Tentu dalam waktu yang tidak lama, ya. Ya, dalam perang-perang Rasulullah SAW di luar kota Madinah. Jadi ini satu kemuliaan. Ya. Jamaah sekalian berbahagia rahimakumullah, seruan kebaikan itu tidak cukup hanya di situ. Termasuk ketika nanti ada panggilan untuk mengangkat senjata dan berjihad fi sabilillah. Ya. Khususnya dalam perang Badar. Dan itu adalah perang pertama ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kaum muslimin ayat-ayat yang diizinkan untuk mengangkat senjata dan melawan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan berkaitan dengan keutamaan orang yang berjihad di jalannya, dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak ikut dalam peperangan itu. Artinya ada ayat yang menunjukkan keutamaan orang yang ikut berjihad, terutama apalagi itu perang Badar, perang yang pertama dalam Islam, dan Allah mencela orang-orang yang tidak mau ikut itu. Maka itu membuat sedih juga yang dirasa oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Dengan keterbatasan yang beliau miliki, ada seruan untuk membela Islam, ya, dan Allah mencela orang yang tidak berangkat, dan Allah memberikan kemuliaan, memuji, ya, kepada orang yang ikut dalam jihad itu. Ya. Maka itu membuat sedih Abdullah bin Ummi Maktum, dan kemudian beliau datang kepada Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, lau astati'ul jihada la jahattu." Wahai Rasulullah, kalau seandainya saya memang mampu untuk berangkat jihad, maka saya pasti akan berangkat. Ya. Artinya beliau memohon kepada Rasulullah, ya, izin, apakah diizinkan untuk tidak berangkat dengan kondisi seperti yang beliau alami pada waktu itu, dengan kekurangan yang beliau alami. Maka apakah Rasulullah SAW mengizinkan atau tidak? Kira-kira mengizinkan atau tidak? Terserah deh, yang penting kita tutup aja. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.